Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Hai, gue Dias. Gue mau berbagi cerita pengalaman horor gue bersama teman-teman gue di Pulau Sabang Aceh. Di tahun 2013, kita semua berencana liburan yang sudah kita rencanakan selama 1 tahun. Dan kebetulan kita dapat tiket murah untuk pergi ke sana, tapi untuk tiket Bandung ke Medan. Kita ke sana pas lagi libur kuliah. Kebetulan libur kuliah di Jakarta tuh bareng-bareng semua. Jadi, kita harus melalui jalur darat Jakarta-Bandung, terus lanjut jalur udara Bandung-Medan, lanjut lagi pakai jalur darat Medan-Aceh, dan langsung nyebrang ke Pulau Sabang Aceh. Kita semua ber-15 orang, 12 cowok, dan 3 cewek. Waktu itu, perjalanan sangat melelahkan untuk kita. Yang bikin capek kita semua itu perjalanan Medan Aceh laut darat. Kira-kira makan waktu 15 jam pas jalur darat di Medan ke Aceh itu. Singkat cerita, sampailah kita ke Pulau Sabang dengan sangat lelah akibat perjalanan yang jauh. Waktu itu kira-kira sampai sana tuh jam 4 atau jam 5. Gua agak lupa. Yang pasti kita sampai di sore hari. Dengan rasa letih dan sekaligus senang, kita sampai juga ke tempat itu. Hal yang pertama kita lakukan, kita cari hotel di sana. Dan gak mungkin kita cari hotel yang langsung dekat pantai. Pikiran kita cuma istirahat waktu itu karena benar-benar capek parah. Dan udah sore juga. Kita semua rembukan untuk putusin cari hotel untuk 1 malam, dan besok pagi kita berniat mencari penginapan lain yang asik untuk liburan. Dan kebetulannya mobil yang kita tumpangi berhenti tepat di depan hotel. Tanpa berpikir panjang, kita semua memutuskan untuk bermalam di sana. Kita semua masuk ke hotel itu, dan satu teman gua pergi ke resepsionis untuk memesan kamar. Anehnya, resepsionis itu bilang gini, "Kalian cari tempat lain aja." Teman gue bingung, "Lah kenapa?" Teman gue berpikir, "Apa karena kita bawa cewek kali ya?" "Ya mungkin aja, kan Aceh bisa dibilang serambi Mekah." Langsung tuh teman gue bilang, "Kita pesan 2 kamar kok, Pak. Cewek sama cowok tidurnya pisah kok, Pak. Jadi, kita pesan 1 kamar yang besar dan 1 kamar yang kecil. Hanya untuk semalam aja kok, Pak. Kita sudah lelah, Pak, karena habis menempuh perjalanan jauh untuk meyakinkan Bapak itu." Kamar di sana benar-benar murah. Waktu itu, kita pesan dengan harga Rp120.000 untuk kamar besar dan Rp70.000 untuk kamar kecil. Kebetulan gue ini orang yang peka, bisa merasakan sesuatu yang gaib. Tapi gue gak bisa lihat. Masuklah kita semua ke dalam hotel itu. Pas gue masuk tuh, gue baru sadar ternyata bangunan ini bangunan Belanda. Gue mau jelasin bentuk bangunannya. Bangunannya itu langit-langitnya tinggi banget. Selama gue hidup, gue baru sekali ke bangunan model kayak gitu. Tapi gue sangat merasakan hal yang aneh sama tempat itu. Rasanya gerah, pengap, dan lembab. Itu terasa setelah gue melewati resepsionis dan masuk ke bangunan utama itu. Rasanya itu di sana kayak banyak banget penghuninya, maksud gue penghuni tak kasat mata. Karena emang feeling gue langsung mengarah ke arah sana. Singkat cerita, kita menuju kamar untuk taruh barang-barang kita semua. Kamar besar itu ada kamar dalam, AC dan kipas angin. Sedangkan kamar yang kecil hanya kamar dan kipas angin. Dan kamar mandinya itu di luar, alias joinan sama kamar-kamar yang lain. Kamar besar kira-kira luasnya itu 9x9 meter, sedangkan kamar yang kecil kira-kira 4x6 meter. Teman-teman gue juga heran, kok dengan harga semurah itu kita bisa dapat tempat yang besar kayak gini. Emang dasar gue anaknya rame dan gak bisa diem. Gue selalu bilang sama teman-teman gue, sob, gue merasakan banget nih di sini kayak banyak banget. Lo semua jaga-jaga sikap ya. Mungkin tanpa bilang pun ke mereka, mereka juga pada sadar kalau tempat itu banyak penghuninya. Karena dilihat dari bangunan lama dan bangunan Belanda juga, suasana tempat, ya pokoknya ya serem lah. Sampai ada teman gue yang mulai enek kali ya, gue ingetin terus. Sampai dia bilang, udah jangan ngomong, gue juga tahu tempat model gini pasti banyak. Singkat cerita, kita semua keliling hotel untuk ngeliat-liat isi bangunan itu. Dan kita menemukan ada yang aneh di hotel itu, yaitu akses untuk menuju balkon di hotel itu. Karena pintunya dikunci dan gagang pintunya dililitin kawat yang banyak, seakan pernah ada kejadian apa gitu yang membuat siapapun tidak boleh kesana. Gak lama setelah itu kita rembukan untuk membicarakan teman-teman kita yang cewek. Demi keamanan semua, kita semua harus tidur bareng-bareng, gak boleh ada yang misah. Kasihan nanti kalau terjadi apa-apa. Semuanya sepakat, kita semua tidur di kamar yang besar bareng-bareng. Cewek tidur di kasur dan cowok tidur di lantai. Di sana, selama datang dari jam 5 sampai jam 7, itu kita cuma ngebahas hal-hal gaib. Sampai kita kenalan sama temannya teman gue yang kebetulan lagi liburan di sana. Mereka bertiga cowok semua dan sewa kamar yang kecil selama 3 hari. Dan di sana bahasnya setan juga. Kita bahas ini hotel dan yang lain-lain yang berhubungan sama hal-hal horor. Singkat-singkat cerita, maghrib pun tiba. Kira-kira jam 7 kalau gak salah, pas di Sabang itu. Karena hawa yang mencekam, gue gak pernah lupa untuk ingetin teman-teman gue supaya semua tetap aman dan mereka juga menjaga sikap. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam 7:30, lalu kita pergi makan. Di depan hotel banyak tempat makan. Pergilah kita ke sana. Sebelum kita pergi, ada salah satu teman gue yang cewek. Dia nunggu di lobi hotel. Gue dengar cerita dia ini pas udah di Jakarta. Jadi waktu itu pas dia lagi nunggu teman-teman gue yang lain, tiba-tiba ada suara nenek-nenek yang bilang ke dia, mau kemana, Neng? Teman gue tengok-tengokan ya, tapi gak lihat siapapun di sana. Langsung aja dia pergi keluar. Akhirnya kita semua makan malam selesai dan balik lagi ke hotel. Kira-kira jam 8:30 malam. untuk istirahat. Karena besok pagi, kita akan jalan-jalan dan cari tempat baru. Sebelum tidur, pastilah kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira sampai jam 9. Semua udah pada posisi tidur, kecuali 4 orang teman gue. Waktu itu, mereka bermain kartu. Mungkin karena belum merasa ngantuk kali ya. Tapi, ada salah satu teman gue yang terlalu bersemangat. Emang sih, anaknya kurang bisa dibilangin. Kita panggil dia Wowok. Karena badannya besar dan tinggi hampir 2 meter. Wowok di sini benar-benar sangat berisik bermain kartu. Mungkin karena nuansa liburan. Dia main kartu tapi naruh kartunya tuh dibanting dengan tangannya yang juga memukul lantai bersamaan dengan kartu. Karena berisik, gue bilangin dia waktu itu sebelum gue tidur, "Wok, jangan berisik." Lalu gue siap-siap mau tidur lagi. Tapi emang gak bisa dibilangin ya, si Wowok ini dia tetap berisik dan ketawa-tawa dan tetap membanting kartu. Terus gue bilangin dia lagi, "Wok, jangan berisik." Emang gak bisa diatur, dia gak dengerin omongan gue. Terus gue bilang sama teman gue yang di sebelah gue dengan berbisik ke dia. Teman gue namanya Rindo. "Do, lo lihat nih nanti anak-anak kena digeprak." Lalu tidurlah gue. Dan semua orang tidur. Kecuali 4 orang yang bermain kartu. Gue gak tahu jam berapa waktu itu. Tiba-tiba ada suara yang super keras dari jendela. Tapi anehnya gue tetap tidur. Si Rindo yang bangun. Suaranya itu kayak jendela di... kayak digeprak. Digedor-gedor. Bunyinya itu 2 kali dan sangat-sangat keras. Si Rindo sampai bangun. "Ada apaan tuh?" Lalu 4 orang yang main kartu itu langsung, tidur yuk." Dengan sekejap, mereka tidur semua tanpa suara. Terus gue gak tahu jam berapa, si Woki bangunin gue. Mungkin karena gue bukan orang yang panik sama hal-hal begitu. Si Wowok milih gue untuk dibangunin. "Yas, Yas, bangun Yas. Yas, Yas, bangun Yas." Terbangunlah gue. Si Wowok itu nyempil antara gue dan Rindo. Pas gue lagi lihat Wowok, dia itu lagi keringet jagung sebadan. Terus gue tanya, "Kenapa lo?" Wowok di sini ngomong ke gue dengan suara yang sangat-sangat pelan. Ya, bisa dibilang berbisik. Gue tanya, "Kenapa, Wok?" Terus si Wok bilang, "Gue diliatin." "Sama siapa, Wok?" "Sama nenek-nenek, Yas." "Nah, kena kan lo? Kan tadi udah gue ingetin. 2 kali lo gue ingetin. Jangan berisik." "Iya, Yas. Ini dia terus liatin gue. Gue harus gimana?" Terus gue tanya, "Emang di mana, Wok?" "Itu di depan kamar mandi." Nenek-neneknya senyum ke gue, Yas. Senyum menyeringai. Terus gue bilang, "Udah, cuekin aja. Lo tidur aja, Wok. Gak usah lo liatin." Terus Woki bilang, "Gak bisa, Yas. Gue gak bisa tidur. Kalau gue merem, mukanya makin kebayang-bayang." Terus Woki bilang, "Gue harus ngapain?" Terus gue bilang, "Ya udah, lo minta maaf aja. Minta maaf karena tadi udah berisik." Si Wok diem tuh. Terus bilang, "Udah." Dia bilang, "Belum hilang, Yas, masih ada." Terus gue bilang, "Ya, lo ngomong lah. Jangan ngomong dalam hati." Terus si Wowok bilang, "Maaf ya, Nek. tadi saya udah berisik jadi ganggu nenek, tolong jangan ganggu saya. Gak lama, sekitar 1 menit, si Wowok tidur. Tinggal gua yang belum tidur. Ada yang ku benci di saat itu, yaitu kipas angin dan pengharum ruangan, tapi cuma bungkusnya doang yang ditempel di kipas angin, yang membuat back sound makin bikin horor. Tapi anehnya, gue gak liat tuh nenek-nenek. Cuma suasananya aja yang mencekam. Selama 1/2 jam gue dengerin tuh suara. Sumpah gue benci banget tuh suara. Tidurlah gue. Pagi pun tiba. Bangun tidur, langsung siap-siap, bersihin barang, cabut dari tuh tempat. Terus gue nanya tuh sama supir yang nganter kita semua. Pak, di sini serem pak ya? Iya dek, hotel ini yang paling terseram sepulau Sabang. Singkat cerita, kita pindah ke penginapan yang semuanya nyaman. Emang sih tempatnya lebih gelap karena kita cari yang pinggir pantai, jadi minim penerangan. Tapi di sana oke-oke aja, nggak ada apa-apa. Setelah liburan 2 hari, kita ketemu lagi sama temennya temen gua yang kita kenalan di hotel itu, yaitu 3 anak cowok. Mereka bercerita di kamar mandi umum ada banyak jejak kaki yang basah berjalan di dinding-dinding dan di langit-langit kamar mandi itu. Kesimpulannya, hotel itu beneran serem. Oh iya, gue juga mau cerita pengalaman singkat gue. Karena dalam beberapa hari terakhir, gue mengalami kejadian aneh setelah mendengarkan podcast Do You See What I See. Bukan bermaksud menakut-nakuti kalian. Gua mengalami ini setelah dengerin podcast ini selama 4 hari berturut-turut. Jujur, gua suka banget sama podcast ini. Menurut gua lebih serem dari nonton film horor. Karena semua kisahnya nyata dan emang berasa kalau lagi dengerin malam-malam sendirian. Jadi, selama gua dengerin nih podcast, gua merasakan keanehan yang ada di kamar gue sendiri. Sebelumnya mah tentram. Kira-kira kejadiannya minggu lalu. Gue dengerin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Rabu semuanya berjalan lancar. Gak ada kejadian apa-apa. Kejadian aneh dimulai dari hari Kamis. 4 hari itu bener-bener gue dengerin ini podcast. Di hari Kamis, gue dengerin podcast sampai malam, sampai gue mau tidur. Sebelum gue tidur, gue matiin podcast di iPad gue. Tapi gak tahu jam berapa, tiba-tiba iPad gue nyala sendiri dan menyetel podcast ini. Hari itu cuma gue matiin aja dan gue tidur lagi. Kita lanjut ke hari Jumat. Seperti biasa, gue selalu dengerin podcast ini semalaman suntuk. Emang biasanya setiap subuh, bokap gue selalu bangunin gue untuk sholat subuh dengan cara mengetok pintu. Tapi biasanya bokap gue selalu sambil memanggil nama gue sambil dia mengetok pintu. Anehnya, di malam ini, gue cuma mendengar suara ketukan tanpa mendengar suara bokap gue. Gak tahu kenapa, gue pengen cuekin aja. Gak gue jawab waktu itu. Ketokannya itu pelan tapi terus-terusan. Gue diemin tuh. Terus ketokannya menghilang. tanpa ada yang manggil nama gue. Kira-kira 20 menit, ada yang ngetok lagi dengan suara yang sama, tanpa suara panggilan nama gue. Gue gak tahu kenapa, waktu itu gue gak pengen lihat jam. Gue cuma ngantuk berat aja. Sampai akhirnya ketukan pintu itu hilang lagi. Kira-kira setengah jam lagi, ketukan itu kembali datang dengan suara sama dan irama yang sama. Tetap gue gak mempedulikannya karena emang gak ada yang manggil nama gue. Tidurlah gue. Gue dengerin podcast ini semalaman suntuk, seperti hari-hari sebelumnya, sampai gue mau tidur. Tapi kali ini gue gak lupa untuk close aplikasi Spotify sebelum gue tidur, dan gue cas iPad gue dan tutup pakai cover, dan tidurlah gue. Dan kejadian ini sama seperti hari Kamis. iPad gue kembali nyala dan menyetel cerita di podcast ini. Gue matiin lagi iPad gue dan gue lanjut tidur lagi. Tibalah pada hari Minggu. Adik gue nanya ke gue, "Bang, hari Jumat ada yang ngetok kamar abang ya?" Bella denger tuh, karena kamar gue sebelahan sama kamar adik gue. Tapi feeling Bella itu bukan papa, karena kalau papa yang ngetok pasti manggil nama. Karena gue penasaran, gue tanya ke bokap, "Pah, papa pernah gak kalau ngetok kamar tuh tanpa manggil nama?" Bokap bilang, "Gak pernah. Papa selalu panggil nama." Sekian cerita dari gue. Assalamualaikum. Ha ha ha.